Tidak terlapor kemana saudara-saudara telah memberikan tiga bulan pengumuman. Orang terangkan bagaimana yang tidak senang datang melakukan pengumuman. Allah SWT membuka seluruh pintu-pintu surga. Walam yughlaq minha baban, dan tidak ada satu pun yang Allah kunci. Begitu pula bagaimana dia orang yang beriman, orang yang pernah tergelincir di dalam perbuatan dosa dan maksiat bulan ini. Kesempatan bagi kita untuk beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dimintakan atau diminta untuk mengucapkan amin oleh Jibril alaihissalam. Tatkala Jibril berdoa atau mengatakan sungguh sangat celaka dan merugi orang yang adrak Ramadan, orang yang mendapatkan bulan Ramadan, dan dia keluar dari bulan Ramadan walam yukfar minhu, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala atau dia belum diampuni atau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerugian yang sangat besar. Nah, apabila Ramadan hanya habis hanya dijadikan momen untuk mengejar kuliner tertentu, pakaian yang baru, sangat merugi. Padahal bulan ini bulan kesempatan bagi kita jamaah rahimani wa rahimakumullah untuk melakukan panen pahala. Kalau seorang pedagang, seorang petani menantikan masa panennya, maka seorang mukmin menantikan masa panennya itu adalah di dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan, karena Allah Subhanahu wa taala puasanya saja orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan, maka akan diampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Belum lagi salat tarawihnya, salat malamnya juga akan diampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Nabi alaihi salatu wasalam di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim, beliau bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang dia berpuasa di dalam bulan Ramadhan yang didasari dengan keimanan yang benar dan juga disertai dengan rasa mengharap pahala hanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Begitu pula beliau bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang dia melaksanakan salat tarawih, salat malam di bulan Ramadhan didasari dengan keimanan yang benar dan disertai dengan rasa mengharap pahala hanya dari sisi Allah, maka akan diampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Bahkan manakala seseorang itu salat tarawih bersama dengan imam hingga selesai, hingga witir bersama dengan imam, maka akan dicatat baginya seperti seorang yang salat semalam suntuk. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla ma'al imami hatta yansarifa." Barang siapa yang dia salat bersama dengan imam sampai selesai, sampai witir, kutiba lahu qiyamu lailatin, maka akan dicatat baginya seperti seseorang yang salat semalam suntuk. Begitu banyak keutamaan di dalam bulan Ramadhan ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tetapi bagi orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mudah di dalam mengisi bulan Ramadan ini dengan berbagai macam amalan-amalan saleh, membaca Al-Quran, salat, bersedekah, dan kemudian juga melakukan amalan-amalan yang lainnya, berdoa, berzikir, beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang lain sebagainya. Tetapi kalau seseorang mendahulukan dunia dibanding negeri akhiratnya, maka dia akan mudah meninggalkan berpuasa di dalam bulan Ramadan ini dengan alasan-alasan dunia. Maka untuk mengisi kajian kita di sore hari ini, insyaallah taala kita melanjutkan pembahasan tentang rukun Islam yang semestinya kita sampai pada pembahasan zakat, tetapi karena waktunya bertepatan dengan bulan Ramadan, maka kita kedepankan membahas tentang puasa di bulan Ramadan karena dia adalah rukun Islam. Nah, yang keempat, berpuasa di dalam bulan Ramadan, dan kita akan sedikit membahas sampai dengan selesai insyaallah taala di bulan Ramadan, perkara-perkara terkait dengan bulan Ramadan, berpuasa di dalam bulan Ramadan. Kemudian kalau masih ada waktu, mungkin terkait dengan salat tarawih, terkait juga dengan i'tikaf, kemudian juga dengan zakatul fitri, zakat fitrah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, puasa secara bahasa maknanya adalah al-imsak. Puasa secara bahasa itu maknanya adalah menahan. Maknanya adalah menahan. Allah sebutkan tatkala Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Maryam alaihi salam, Allah menggunakan kata-kata saum yang dimaksud di situ adalah makna secara bahasa. Inni nadartu lirahmani sauma. Sesungguhnya aku bernadar kepada Allah untuk saum. Maknanya adalah untuk menahan. Menahan apa? Falan ukallimal yauma insiya. Maka aku tidak akan berbicara, aku menahan dari berbicara kepada manusia siapapun itu pada hari ini. Jadi kata-kata saum Allah Subhanahu wa taala menggunakan secara bahasa, makna secara bahasa adalah maknanya al-imsak, menahan. Sebagaimana Maryam, dia menggunakan kata-kata saum maknanya menahan dari berbicara kepada manusia siapapun itu pada hari tersebut. Nah, secara istilah puasa itu adalah al-imsaku 'anil muftirati ma'an niyyati. Secara istilah puasa itu adalah menahan dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, makan, minum, berhubungan suami istri dan perkara-perkara yang lain, yang diiringi dengan niat, yang diiringi dengan niat. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, yang dimulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, itu puasa. Nah, tentu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah rahimani wa rahimakumullah, hukum berpuasa Ramadan itu adalah wajib. Nah, puasa Ramadan hukumnya wajib. Bagi siapa? Yang pertama, bagi orang yang mampu melaksanakan puasa. Atau yang pertama, bagi seorang yang muslim. Nah, muslim. Dan kalau ini dan mampu melaksanakan puasa, mampu melaksanakan puasa maknanya dia tidak sakit, Atau kalau dia walaupun dia dalam keadaan sehat, misalnya dia tidak dalam usia yang sudah lanjut usia, sudah sepuh misalnya, tayyib, qadir, ya, dia mampu melaksanakan puasa. Kemudian juga dia tidak sedang berpergian, maknanya mukim, maknanya mukim, tidak sedang safar. Dan juga dia balik tentunya, nah, balik muslim, balik, kemudian dia mampu melaksanakan puasa, dan juga dia tidak sedang dalam bepergian. Maka orang yang dalam keadaan seperti ini hukumnya wajib dia untuk berpuasa, tidak ada udzur baginya. Tidak karena pekerjaan, misalnya pekerjaannya pekerjaan berat, misalnya di siang panas terik, maka saya kalau puasa nggak kuat, nanti saya nggak bisa dapat uang misalnya. Itu bukan alasan, itu bukan alasan untuk diperbolehkan dia berbuka di siang hari di dalam bulan Ramadan. Tayyib, masih ada waktu. Kalau memang betul alasannya itu karena pekerjaan, cari yang lain. Rizki Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Nah, bukan alasan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkum syahra falyasumhu." Ini dalil yang menjelaskan tentang kewajiban berpuasa di dalam bulan Ramadan. Nah, "Faman syahida minkum syahra falyasumhu." Allah memerintahkan ini. Nah, dan hukum asal perintah itu adalah wajib. Barang siapa yang dia mempersaksikan bulan Ramadan, nah, ya tentu dengan syarat yang tadi kita sebutkan, maka dia hendaklah berpuasa. Hendaklah dia berpuasa. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, puasa Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala wajibkan di tahun kedua Hijriah, di bulan Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berpuasa di bulan Ramadan itu di bulan Sya'ban. Jadi satu bulan sebelum masuk bulan Ramadan Allah wajibkan. Kalau nanti masuk bulan Ramadan, wajib bagi setiap kaum muslimin untuk berpuasa di dalamnya di tahun kedua Hijriah. Nah, sementara Nabi alaihissalatu wassalam meninggal di tahun 11 atau 12 Hijriah. Jadi beliau selama 9 Ramadan, 9 tahun beliau berpuasa di dalam bulan Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tayyib, kita masuk hadis yang pertama. Ini kita ambil dari kitab Umdatul Ahkam, nah, dari Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Hadis yang pertama yang terkait dengan kitab Siam adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang dikeluarkan Imam Bukhari juga Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La taqaddamu Ramadhana bi sawmi yawmin aw yawmain illa rajulan kana yasumu sawman falyasumhu." Hadis ini, pembahasan dari hadis ini adalah larangan untuk mendahului puasa di bulan Ramadan dengan satu hari atau dua hari sebelumnya, hanya semata-mata karena ada keragu-raguan. Nah, ragu-ragu atau dalam rangka menurutnya untuk berhati-hati, sudah pokoknya saya berpuasa saja. Nah, di tanggal 29 Syaban misalnya, taib, dia berpuasa dalam rangka ini, maka puasanya makruh, dibenci yang demikian. Nah, justru tidak mendapatkan pahala. Sebagian Para ulama mengatakan puasa yang model tersebut puasa yang haram, ya. Malah dia mendapatkan dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqaddamu Ramadhana." Janganlah kalian mendahului bulan Ramadhan. Janganlah kalian mendahului berpuasa di bulan Ramadhan dengan berpuasa satu hari atau dua hari sebelumnya. Dalam rangka yang tadi kita sebutkan, dalam rangka 6 hari-hari yang ragu. Nah, katanya di sana besok sudah berpuasa, katanya belum, wis pokoknya saya puasa saja. Misalnya, nah, tidak boleh yang demikian. Illa rajulan, kecuali seseorang, kana yasumu shauman, kecuali seseorang yang dia memang memiliki kebiasaan untuk berpuasa. Puasa sunnah maksudnya, puasa Senin Kamis contohnya. Pas di hari Seninnya atau di hari Kamisnya ternyata bertepatan dengan tanggal 29 Syaban atau tanggal 28 Syaban misalnya. Dia terbiasa puasa Senin dan Kamis, pas di hari Senin atau di hari Kamis bertepatan dengan tanggal 28 atau tanggal 29 Syaban. Maka kalau dalam kondisi yang seperti itu, tidak mengapa bagi orang tersebut untuk berpuasa, karena dia punya kebiasaan. Nah, berbeda dengan kasus yang pertama tadi, seseorang yang tidak memiliki kebiasaan. Nah, kemudian ketika hendak mendekati akhir bulan Syaban dia berpuasa. Ini larangan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Di antara hikmah larangan tersebut adalah tamyizu fara'idil ibadati min nawafiliha. Di antara hikmah larangan Nabi berpuasa satu hari atau dua hari sebelum masuk bulan Ramadan bagi orang yang tidak memiliki kebiasaan berpuasa sunnah adalah tamyiz, untuk membedakan antara puasa ibadah yang wajib dengan ibadah yang sifatnya sunnah, agar terbedakan. Nah, mana yang wajib, mana yang sunnah. Belum Ramadan kok Anda telah berpuasa Ramadan? Nah, tidak boleh. Puasa Ramadan dilakukan ketika telah masuk bulan Ramadan. Nah, kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan berikutnya, bagaimana cara menentukan masuknya bulan Ramadan dan juga berlalunya bulan Ramadan. Nah, ini disebutkan oleh beliau rahimallahu taala dalam hadis yang kedua, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah, dan apabila kalian melihat hilal maka berlebaranlah. Apabila kalian tertutupi atau hilal tertutupi dari kalian, maka kira-kirakanlah. Nah, dari hadis ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, berarti Islam membimbingkan bahwasannya menentukan masuknya bulan Ramadan dan menentukan berakhirnya bulan Ramadan itu adalah dengan cara melihat hilal, bukan dengan tampaknya hilal. Bedakan. Bedakan antara tampaknya hilal dengan melihat hilal. Nah, kalau tampaknya hilal mungkin bisa kita ketahui dengan beberapa metode. Bisa dengan melihat, ya kan? Bisa dengan menghitung atau bisa dengan metode yang lainnya. Kalau itu metodenya tampak hilal. Tetapi yang diperintahkan adalah melihat hilal. Nah, melihat hilal. Sehingga bulan Ramadan masuk dan berakhirnya itu ditentukan dengan ru'yatul hilal wala ghairu. Ditentukan dengan cara melihat hilal dan tidak dengan cara yang lainnya. Lihat, kalau memang terlihat hilal berarti besok berpuasa. Kalau melihat, tatkala melihat ternyata hilal tidak nampak, tidak terlihat, berarti disempurnakan bilangannya besok. Subhanallah, cara yang sangat mudah. Nah, bukan dengan cara hisab, bukan dengan cara menghitung, tetapi dengan cara melihat hilal. Ini yang dituntunkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Terus tadi Nabi mengatakan kalau tertutup mendung misalnya tidak terlihat, Nabi mengatakan maka kira-kirakanlah. Nah, apa maksudnya Nabi mengatakan kira-kirakanlah itu? Apakah dihitung dikira-kira begitu? Nah, ini kurang lebih dikira-kira sudah di atas 2 derajat, ini di bawah 2 derajat, minus sekian derajat, berarti enggak mungkin terlihat. Apa demikian? Jawabannya tidak. Jawabannya telah Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan di dalam riwayat yang lainnya. Nah, di dalam riwayat yang dikeluarkan Imam Bukhari juga Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata sya'ban 30 yawman. Nah, itu satu hadis dijelaskan dengan hadis yang lainnya. Subhanallah, itulah metodologi di dalam mempelajari Islam, mengamalkan Islam. Nah, apabila ada sesuatu yang sifatnya masih global, masih umum, maka lihat apakah ada hadis yang lainnya yang menjelaskan, bukan kemudian kita pahami sendiri. Tidak, itu dalam berlaku dalam semua perkara, semua hal. Nah, sebagaimana yang kita contohkan tatkala kita membahas pembacaan surat Al-Fatihah tatkala dalam kitab shalah. Nah, rukun yang kedua menegakkan salat, tatkala kita mencontohkan membaca Al-Fatihah bagi makmum. Nah, di situ ada hadis yang sifatnya umum, ada ayat yang sifatnya umum, kemudian dijelaskan dengan hadis yang sifatnya lebih khusus. Nah, demikian ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Umar mengatakan apabila hilal tertutupi oleh kalian maka kira-kirakanlah. Dijelaskan oleh beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu riwayat Bukhari dan Muslim, maksudnya dikira-kirakan itu adalah dengan menggenapkan bilangan bulan Syaban menjadi 30 hari. Ternyata itu maksudnya mengkira-kirakan. Nah, menggenapkan bulan Syaban menjadi 30 hari. Nah, sehingga alhamdulillah kita bersyukur bahwasanya pemerintah kita, penguasa kita di dalam menerapkan, nah, masuknya bulan Ramadan dan keluarnya bulan Ramadan dengan cara yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang patut kita syukuri. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau seseorang melihat hilal, apakah hilal yang dia lihat dan kemudian terlihat nampak itu berlaku untuk wilayahnya saja atau berlaku untuk semua wilayah? Jawabannya adalah masing-masing negara, masing-masing wilayah sesuai dengan penglihatan hilal masing-masing. Jadi jangan bingung kalau kemudian tuh di Saudi sudah terlihat hilalnya, di sana sudah puasa, berarti kita harus berpuasa. Sabar. Nah, kita punya hukumah, kita punya pemerintah yang berwenang mengurusi perkara tersebut. Kita lihat bimbingan Islam dalam perkara tersebut. Kata rahimahullah ta'ala, diriwayatkan oleh Quraib radhiyallahu ta'ala anhu, kala kalimtu syama wastahala ramadana wa ana bisyam faraina al-hilala laylatal jum'ati thumma qadimtu al-madinata fi akhir syahri fasalani ibnu abbasin thumma dhakara al-hilala faqala mata raitum al-hilal fa'akhbartuhu faqala lakinna ra'aynahu laylata sabti فلا نزال نسوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه فقلت ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رواه مسلم. Dari Quraib radhiyallahu ta'ala anhu tatkala beliau diutus ke negeri Syam dan beliau datang ke negeri Syam, fasta'ala Ramadan, maka ketika itu masuk bulan Ramadan dan saya masih berada di negeri Syam, maka kami melihat hilal, maksudnya kami melihat hilal itu nampak lailatan jum'ati, malam Jumat, di negeri Syam malam Jumat. Kemudian saya pun pulang ke negeri Madinah di akhir bulan Ramadan. Jadi beliau kurang lebih satu bulan ada keperluan di negeri Syam. Maka Abdullah bin Abbas bertanya kepadaku, tatkala beliau telah pulang ke negeri Madinah bertemu dengan Abdullah bin Abbas, maka Abdullah bin Abbas bertanya kepada Quraib. Kemudian dia menyebutkan hilal. Maka Abdullah bin Abbas bertanya, kapan kalian melihat hilal? Maka Quraib menjawab bahwasanya kami melihat hilal itu di malam Jumat. Maka Ibn Abbas mengatakan, akan tetapi kami di Madinah, kami melihat hilal itu pada malam Sabtu. Maka kami akan terus berpuasa sampai kami menyempurnakan 30 hari atau kami melihat hilal. Atau kami melihat hilal. Maka aku pun mengatakan, kata Quraib, apakah enggak cukup dengan penglihatannya Muawiyah dan berpuasanya Muawiyah di negeri Syam? Abdullah bin Abbas menjawab, tidak. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu memerintahkan kepada kami. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu memerintahkan kepada kami, sehingga puasa di bulan Ramadan itu sangat erat kaitannya dengan melihat hilal. Melihat hilal. Tapi sekarang kalau ada pertanyaan, lu bagaimana dengan waktu sholat? Waktu sholatnya juga tidak melihat kan, tapi boleh menggunakan jam kan begitu. Boleh menggunakan pendekatan jam atau yang lainnya. Kok berpuasa enggak boleh dengan dihitung, padahal menentukan dengan jam itu kan dihitung kalau sholat kan begitu. Tayyib, jawabannya adalah yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masuknya bulan Ramadan, keluarnya bulan Ramadan dan seterusnya, beliau betul-betul memerintahkan untuk melihat hilal. Sumu li ru'yatihi. Perintah untuk melihat hilal. Tetapi terkait dengan waktu sholat, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ada di dalam satu hadis memerintahkan untuk melihat. Lihatlah waktu misalnya zuhur, lihatlah matahari kalau sudah tergelincir maka sudah masuk waktu zuhur. Lihatlah matahari kalau terbenam maka sudah masuk waktu zuhur. Tidak. Tetapi beliau menyebutkan tanda. Bedakan. Beliau menyebutkan tanda. Maknanya, kapan kita bisa mengetahui tanda tersebut? Silakan. Apakah kita mengetahui tanda tersebut dengan melihat langsung? Silakan. apakah kita mengetahui tanda tersebut dengan menancapkan sebuah benda misalnya untuk melihat bayangannya, silahkan, ataukah dengan cara pendekatan, dengan cara dihitung, silahkan. Yang penting itu tandanya, tanda masuk waktu zuhur apabila matahari sudah mulai tergelincir zawal. Nah, sampai panjang bayangan sama dengan panjang bendanya. Bagaimana cara mengetahuinya? Silahkan mau Anda hitung dengan hitungan-hitungan, misalnya kira-kira jam sekian itu panjang bayangan sama dengan panjang bendanya. Monggo. Mau Anda tancapkan benda sehingga Anda ukur, oh ini sama, silahkan. Nah, atau Anda lihat langsung, silahkan. Tanda. Tetapi kalau bulan Ramadan bukan dengan tanda, tetapi dengan melihat, karena memang perintahnya demikian. Baik. Jam berapa? 32. Baik. Kemudian yang berikutnya, siapa yang berhak mengumumkan masuknya bulan Ramadan dan keluarnya bulan Ramadan? Apakah masing-masing orang berhak mengumumkan? Pukul kentongan misalnya, besok puasa misalnya. Atau misalnya masing-masing 6 kelompok bikin kelompok sendiri, misalnya ini kelompok Maju Jaya, Islam Maju Jaya, yang sana Islam Lancar Jaya misalnya. Islam Maju Jaya mengumumkan puasa hari Senin, Islam Lancar Jaya mengumumkan puasa hari Ahad misalnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara hikmah Allah mensyariatkan berpuasa di dalam bulan Ramadan, dalam satu bulan dilakukan secara bersama-sama, di antara hikmahnya itu adalah jam'ul kalimah. Di antara hikmahnya adalah menyatukan kaum muslimin melakukan satu ibadah yang sama di waktu yang sama dengan cara yang sama. Susah bersama, senang bersama. Kalau orang-orang mau memahaminya, ini di antara hikmah Allah mensyariatkan berpuasa dia dalam bulan Ramadan. Nah, mulainya sama dari terbitnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari. Satu bulan penuh, waktunya sama, cara ibadahnya sama. Maka yang berhak mengumumkan memulai bulan Ramadan dan berlalunya bulan Ramadan adalah Al-Hakim, Waliyul Amr, pemerintah. Tidak ada yang lainnya. Nah, tidak ada yang lainnya, tidak boleh yang lainnya. Adapun kalau sekedar menukilkan, ikut menyebarkan, tidak mengapa. Pemerintah melalui Departemen Agama memutuskan misalnya masuk bulan Ramadan hari sekian, hari ini dan tanggal sekian, maka kita ikut menebarkan atau menyebarkan, tidak mengapa. Tetapi kalau mengumumkan secara sendiri, ini menyelisihi bimbingan Islam. Dalilnya tayyib. Yang pertama adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan tara'an nasu al-hilala wa ana ra'aituhu. Abdullah bin Umar mengatakan dahulu kami masing-masing berupaya untuk melihat hilal. Nah, maka aku pun ternyata bisa melihat hilal, kata Abdullah bin Umar. Maka aku sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selaku pemerintah, waliul amr, penguasa. Jadi tidak Abdullah bin Umar kemudian menyampaikan nah secara langsung kepada para sahabat, besok puasa, tidak. Tapi beliau sampaikan kepada yang berhak, pemerintah. Ya Rasulullah, inni raitu hilalan. Ya Rasulullah, sungguh aku telah melihat hilal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat, kepada kaum muslimin untuk berpuasa di keesokan harinya. Dari pertama. Jadi boleh penguasa langsung memerintahkan atau melalui perwakilannya. Nah, perwakilan dari pihak yang berwenang. Nah, dalilnya adalah hadis Abdullah bin Abbas. dan yang lainnya. Tatkala datang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Arab Badui tadi datang kepada Nabi dan mengatakan, aku telah melihat hilal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Arab Badui, apakah engkau beriman kepada Allah? Engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah? Arab Badui tadi menjawab, "Naam, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah." Apakah engkau bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah? Iya, aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Bilal, "Adzin ya Bilal, anna shauma ghadan aw maqala alaihi salatu wasallam." Adzin ya Bilal, umumkan kepada manusia wahai Bilal. Umumkan kepada kaum muslimin bahwasanya berpuasa besok. Sisi pendalilannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendelegasikan pengumuman puasa itu kepada perwakilan. Nah, kepada Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu taala anhu. Nah. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita ambil di sore hari ini insyaallah taala. Pembahasan yang berikutnya kita ambil di waktu yang akan datang terkait dengan pembatal-pembatal puasa. Demikian juga orang-orang yang diperbolehkan untuk berbuka di siang hari di bulan Ramadan dan apa yang harus dia lakukan. Baik, sisa waktu yang ada menunggu waktu berbuka, mungkin ada pertanyaan dari jamaah, falyatafaddal, silakan.